Bro, bro, bro. Pemandangannya indah banget ya. Wah, bener sih. Pemandangannya bagus banget. Eh, kesana yuk. Ayo, yuk. Kamu ngapain nyoret-nyoret di situ? Aduh, tahuan lagi. Pak, pak. Ada coret-coret tuh, pak. Tangkap aja. Oh, gimana? Ini tuh, pak. Lagi lari. Aduh. Nah, mau kemana kamu? Ikut saya ke kantor. Aduh, ampun, pak. Tindakan vandalisme merupakan tindakan tidak bertanggung jawab dan merusak keindahan lingkungan. Selain itu, tindakan vandalisme melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota Bandung. Oleh karena itu, ayo kita jaga estetika Kota Bandung. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Rens Radio 99,5 FM.